Konon ada apanya? Asbab nuzulnya. Siapa yang bisa menyebutkan asbab nuzulnya? Sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Kok amleng? Ah. Mana? Ya. Ya, bagus sekali. Silakan. Benar. Pertanyaan terakhir. Kita pada pertemuan yang telah lalu menjelaskan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah merupakan salah satu potret ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan keyakinan Islam dan bahwasanya agama Islam itu tidak bisa dicampur adukkan dengan agama lain. Namun satu kita jelaskan bahwasanya hal ini tidak berarti kita itu tidak boleh berinteraksi dengan non-muslim, terutama dalam perkara duniawi. Sebutkan dalil yang menunjukkan bolehnya kita berinteraksi dan bersikap adil kepada orang-orang non-muslim. Satu ayat saja. Kemarin kita sebutkan dua ayat. Satu ayat saja. Al-Quran surat apa, ayat berapa. Tidak perlu disebutkan redaksi ayatnya. Kalau bisa disebutkan lebih bagus lagi. Nah, surat apa, ayat berapa? Ya. Surat Al-Mumtahanah. Ya, ayat 8 silakan. Monggo. Al-Mumtahanah ayat 8. Surat Al-Mumtahanah itu surat nomor berapa? Ada yang tahu? Surat nomor 60. Ya, surat nomor 60. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki materi baru dari pendahuluan di surat Al-Kafirun. Para hadirin hadirat dan segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan sekitarnya. Para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Majas FM di Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan membahas poin baru, yaitu momen-momen pembacaan surat Al-Kafirun. Atau dengan kata lain, kapan kita mendapatkan penekanan khusus dari Nabi SAW untuk membaca surat Al-Kafirun. Seperti biasanya, kita berusaha untuk menyelipkan pembahasan yang bersifat aplikatif di tengah-tengah pembahasan yang bersifat teoritis. Ya. Ini penting karena kita perlu praktek dalam keseharian, bukan hanya mengetahui ilmu-ilmu yang bentuknya wacana. Tapi kita perlu ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian yang sifatnya praktis. Dan ini adalah salah satunya. Kapan saja kita disunnahkan dan mendapatkan penekanan oleh Nabi SAW untuk membaca surat Al-Kafirun. Di sini kami menemukan ada 5 momen. Ada 5. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dari salat sunnah fajar. Yang pertama apa? Di rakaat yang pertama dari salat sunnah fajar. Atau salat qobliyah apa? Subuh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atayil fajr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat sunnah fajar Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Berarti rakaat pertama surat apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua surat apa? Al-Ikhlas. Sudah praktek? Alhamdulillah. Apa sih keistimewaannya dua rakaat sebelum subuh? Sebagian orang mengira bahwasanya sholat sunnah fajar itu adalah sholat yang dilakukan sebelum azan. Dan ini kurang pas. Sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah apa? Subuh. Jadi sholat sunnah fajar itu adalah sama dengan apa? Sholat qobliyah subuh. Tidak lain dan tidak bukan. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan isinya. Dua rakaat apa? Fajar. Berapa rakaat? Dua rakaat saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berharga daripada apa? Dunia seisinya. Dunia seisinya regane pira? Hah? Dunia seisinya harganya berapa? Bukan hanya lebih mahal daripada Pulau Jawa, tidak. Lebih mahal daripada dunia dan isinya. Isinya dunia kan macam-macam. Ya emas, ya perak, ya minyak, ya rumah, ya wanita, ya duit. Semuanya yang ada di dunia ini dibandingkan dengan dua rakaat sunnah fajar lebih mahal dua rakaat sunnah fajar. Padahal ini hukumnya apa? Sunnah. Bagaimana dengan dua rakaat subuh? Hah? Yang sunnah saja itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Apalagi apa? Yang wajib. Makanya kebangetan kalau orang subuhannya jam tengah itu. Hah? Subuhan kok jam tengah itu gimana sih? Ya. Malah kadang-kadang enggak apa? Enggak subuhan, subhanallah. Gara-gara mengejar dunia. Gara-gara mengejar apa? Dunia. Kan banyak orang-orang yang ngelembur kerjanya, ya. Gara-gara ngelembur sampai apa? Sampai lewat sholat subuh. Jangankan sholat sunnah fajar. Tidak kepikiran sholat sunnah fajar. Subuh saja apa? Subuh saja sering terlambat. Bahkan sering tidak dilakukan. Gara-gara mengejar dunia. Kita katakan Nabi SAW mengatakan dunia yang Anda kejar. Berapa sih yang dikejar sampai mengorbankan sholat subuh? Berapa yang dikejar? Paling 30 ribu. Ya. Untuk apa? Untuk gaji apa? Gaji lembur. 30 ribu mas, Anda tinggalkan sholat subuh? La ilaha illallah. Sholat subuh itu lebih berharga dari 30 ribu perak kali berapa? Kali tidak terhingga, dunia seisinya lebih berharga. Kenapa Anda tinggalkan? Apalagi orang-orang yang meninggalkan sholat subuh dan sholat sunnah qabliyah subuh karena berbuat maksiat. Karena berbuat apa? Maksiat. Banyak orang-orang yang dugem, orang-orang yang menabrak sekian belas orang gara-gara ngelembur apa? Ngelembur dengan pil koplo, naik mobil sampai nabrak berapa orang? 13 orang. Itu subuhan apa orang kayak wong ya? Coba ditanya sama orang-orang itu, subuhan gak mereka? La ilaha illallah. Dua rakaat fajar lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Kata Nabi SAW, dua rakaat itu lebih saya sukai, lebih saya cintai dibandingkan dunia seluruhnya. Jadi kalau misalnya Nabi SAW diberi pilihan antara dunia seisinya dengan dua sunnah fajar, maka Nabi SAW akan lebih memilih dua sunnah fajar. Dua rakaat sunnah fajar. Makanya Nabi SAW jarang sekali atau hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar. Baik beliau dalam keadaan bepergian maupun tidak. Dalam keadaan bepergian saja Nabi SAW melakukan sholat sunnah fajar. Apalagi dalam keadaan apa? Tidak bepergian. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atay al-fajr." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi penjagaan beliau terhadap salat sunnah dibandingkan penjagaan beliau terhadap salat sunnah fajar. Jadi Nabi SAW sangat menjaga. Makanya Nabi SAW terkadang beliau manakala tidak sempat salat sunnah fajar, maka beliau qadha. Beliau apa? Qadha. Kapan mengqadhanya? Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Bisa diqadha habis subuh langsung. Bisa lebih afdol lagi diqadha setelah matahari terbit. Setelah matahari apa? Terbit. Loh Ustaz, berarti ada ba'diyah subuh Ustaz. Ada ba'diyah subuh enggak? Enggak ada. Ini niatnya apa? Ini niatnya sholat qadha. Apa? Qobliyah subuh. Ya, jadi kalau misalnya ada orang habis subuh langsung berdiri. Ditanya, Mas ini sholat apa? Ini sholat apa? Kalau sholatnya apa? Ba'diyah berarti apa? Tidak boleh. Karena tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Tapi kalau niat dia ingin qadha. Tadi saya terlambat. Datang-datang sudah komat. Akhirnya saya ingin mengqadha. Sholat qobliyah subuh saya qadha setelah subuh. Boleh tidak? Boleh. Karena Nabi SAW membolehkan. Tapi lihat niatnya. Niatnya bukan apa? Ba'diyah. Tapi sholat qobliyah dikodok setelah apa? Sholat subuh. Lebih afdal lagi kalau nunggu matahari apa? Terbit. Ya. Ini yang pertama. Momen yang pertama. Surat Al-Kafirun disunnahkan untuk dibaca di rakaat pertama dari sholat sunnah fajar. Atau sholat qobliyah apa? Subuh. Yang kedua. Momen yang kedua, surat Al-Kafirun disunnahkan untuk dibaca di rakaat pertama salat sunnah ba'da maghrib. Di rakaat pertama salat sunnah ba'da maghrib. Apa dalilnya? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ar-rak'atayn qabla al-fajr wa ar-rak'atayn ba'da al-maghrib bid'an wa 20 marratan aw bid'a 10 marrah. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 atau 10 kali. Jadi Ibnu Umar merekam Nabi SAW itu lebih dari 20 atau 10 kali membaca di sholat 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat sesudah maghrib. Beliau membaca, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Berarti ini suratannya. Ya. Setelah membaca surat apa? Al-Fatihah. Bukan kok langsung apa? Baca Al-Kafirun dan apa? Al-Ikhlas, bukan. Tapi baca Al-Fatihah dulu, baru baca apa? Al-Kafirun. Baca Al-Fatihah dulu di rakaat kedua, baru baca apa? Al-Ikhlas. Ini sudah praktek? Hah? Insya Allah ngesuk. Iya. Atau insya Allah sudah? Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, mari dipraktekkan. Karena sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib adalah salah satu di antara 12 rakaat yang seandainya dijaga oleh seorang muslim, maka dia akan mendapatkan pahala spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Siapa yang tahu? Akan dibangunkan rumah di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah." Setiap seorang muslim yang salat lillahi ta'ala. Salat niatnya apa? Lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya tidak masuk dalam kategori ini. Barang siapa setiap muslim yang salat setiap harinya, salat lillahi ta'ala kulla yawmin fintai ashrata rak'atan tatawu'an ghaira faridah. Barang siapa di antara muslim yang salat setiap harinya 12 rakaat sunnah non fardu. Kalau salat fardu berapa rakaat? 17. Berarti selain yang fardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 12 rakaat yang sunnah, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan mengganjar orang tersebut dengan dibangunkan rumah di mana? Surga. Rumah di mana? Surga. Tipe berapa? Oh, bukan kayak rumah di dunia. Rumah di dunia sudah RSSSSS. Apa itu? Rumpah sangat sempit sekali, selonjor sulit. Bukan seperti itu. Rumah di surga luar biasa. Tidak seperti rumah di dunia. Tapi syaratnya kita harus berusaha menjaga berapa rakaat? 12 rakaat setiap hari. Apa yang 12 rakaat tersebut? Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, 12 rakaat tersebut kita hitung 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Ya. 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Ini sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah apa? Zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib, 10. 2 rakaat sesudah isya, 12. Saya ulangi. 12 rakaat tersebut menurut riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, 2 rakaat apa tadi? Sebelum subuh. 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. Dan 2 rakaat sesudah apa? Isya. Ini yang biasa diistilahkan oleh sebagian ahli fikih dengan salat muakkad, sunnah muakkad, yang mendapatkan apa? Penekanan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti selain yang saya sebutkan ini tidak disunahkan. Seperti misalnya sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, sebelum isya, ini juga disunahkan. Cuman tidak apa? Tidak muakkad. Muakkad itu artinya apa? Mendapatkan penekanan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya janjinya apa? Rumah di surga. Ya. Sudah ada yang rutin ini 12 rakaat atau ketinggalan? Ya, mungkin banyak di antara kita yang kalau qobliyah subuhnya Masya Allah. Tapi qobliyah zuhurnya enggak. Ya. Karena apa? Karena pekerjaan. Ya. Ada yang ba'da maghribnya enggak. Ada yang ba'da isyanya enggak. Karena alasannya sudah apa? Sudah ngantuk. Ya, ya macam-macam alasannya. Ya, orang enggak pengen rumah di surga, ya silahkan. Kalau yang pengen rumah di surga, ya ayo. Kita berusaha untuk apa? Untuk melaksanakan ini. Caranya bagaimana? Caranya, panjenengan itu berusaha untuk gasik berangkat kemana? Ke masjid. Kalau berangkatnya menjelang komat, baru apa? Berangkat. Malah kadang-kadang, sudah rakaat pertama, baru apa? Baru berangkat. Gimana akan mendapatkan rumah di mana? Di surga. Ya. Bagaimana mungkin akan mendapatkan rumah di surga? Makanya latihan, ya. Latihan katakanlah sebelum azan, kita sudah tahu jadwalnya. Ya, enggak usah nunggu azan. Kalau kita nunggu azan baru berangkat, sampai ke sana kita sudah apa? Sudah komat, enggak sempat untuk sholat apa? Qobliyah. Apalagi kalau seandainya sebelum zuhur disunahkan berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. Kadang-kadang 2 rakaat saja kita enggak apa? Enggak dapat karena imamnya selak apa? Selak cepat-cepat. Ya, makanya ini juga pelajaran buat para muadzin, buat para imam, ya. Terutama kalau sebelum zuhur kasihlah waktu. Kasihlah waktu supaya bisa sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Dan disunahkan untuk sholat-sholat ini dilakukan di rumah. Disunahkan untuk dilakukan di mana? Di rumah. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kalau sholat sunnah itu lebih mengutamakan pelaksanaannya di mana? Di rumah. Kecuali kalau ada apa? Ada keperluan. Itu lain masalah. Khusus untuk 2 rakaat sesudah maghrib ini Nabi SAW memberikan penekanan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi SAW, irka'u hatainir rak'ataini fi buyutikum. Kata Nabi SAW, laksanakan 2 rakaat ini, maksudnya 2 rakaat sesudah apa? Maghrib di rumah kalian. Kecuali kalau ada halangan. Misalnya kayak kita sekarang. Tidak mungkin kan. Pulang dulu di Kutasari misalnya. Sholat dulu 2 rakaat baru balik ke sini. Ya enggak. Ya. Atau pulang dulu kemana. Enggak. Kalau seperti ini termasuk mendapatkan apa? Dispensasi untuk melakukannya di mana? Di masjid. Atau misalnya ada orang yang pengen di masjid terus. Enggak pulang kemana? Ke rumah. Enggak apa-apa. Dia lakukan di mana? Di masjid. Atau ada sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan seandainya seorang insan dia kalau sudah pulang ke rumah lupa. Nah, karena ketemu apa? Ketemu nasi. Ketemu anak, ketemu istri, ketemu pekerjaan, akhirnya apa? Lupa. Kalau dalam kondisi manusia seperti ini, tipenya seperti ini, maka sebaiknya dia lakukan di mana? Di masjid. Daripada apa? Daripada lupa. Sering kita ketika pulang sudah tersibukkan dengan baru datang sudah apa? Anak kita nangis misalnya ngompol, kemudian baru selesai ganti ngompol, ini minta makan, baru selesai makan minta ini mainan. Akhirnya seorang sholat kitanya. Ya. Kalau seorang insan mengalami kondisi seperti ini, maka sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid. Tapi kalau tidak, maka lebih afdal dilakukan di mana? Di rumah. Kenapa? Hikmahnya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Laksanakanlah sebagian salat kalian di rumah, wa la tattakhiduha kubura. Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburan. Ini hikmahnya. Di antara hikmahnya, kita melakukan sholat sunnah di rumah, supaya rumah kita tidak apa? Tidak mirip kuburan. Apa artinya? Sepi, angker. Kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Bukan tempat untuk sholat. Artinya kalau rumah kita kosong. Dari apa? Dari sholat sunnah. Ya sholat sunnah nanti dikira sholat wajib nanti. Nah, sholat sunnah. Seandainya rumah kita tidak pernah dipakai untuk sholat sunnah. Maka rumah kita seperti kuburan. Ya. Bisa dipahami ini. Seperti apa? Kuburan. Kesimpulan yang bisa disimpulkan dari sabda Nabi SAW ini, bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk sholat, ya, bukan tempat untuk membaca Al-Quran, bukan tempat yang spesial untuk berdoa. Itu kesimpulannya, salah satu kesimpulannya, dan itulah yang disimpulkan oleh para ulama kita. di antaranya oleh Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dan juga oleh Imam Ibnu Battal, Ibnu Rajab, dan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka semuanya menyimpulkan dari hadis ini bahwa kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Karena apa? Karena Nabi SAW mengumpamakan rumah yang tidak digunakan untuk ibadah seperti apa? Kuburan. Ini diantara kesimpulan yang bisa disimpulkan dari hadis tersebut. Yang ketiga, diantara momen disunahkan untuk sholat apa? Untuk dibacakan surat apa? Al-Kafirun. Di rokaat kedua sholat witir. Di rokaat keberapa? Kedua. Jangan dibalik. Kalau tadi rokaat pertama. Ini rokaat berapa? Kedua. Rokaat kedua dari sholat apa? Witir. Apa dalilnya? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Ibn Hibban. Dari Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi thalathi raka'at. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat witir 3 rakaat. Apa yang dibaca? Yaqra'u fil ula bi subbihisma rabbikal a'la. Di rakaat pertama beliau membaca surat apa? Subbihisma rabbikal a'la. Surat apa ini? Al-A'la. Wa fi tsaniyati, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiga membaca surat apa? Al-Ikhlas. 3 rakaat salat witir, di rakaat pertama dibacakan apa? Subbihis. Subbihis. Subbihis ma rabbikal a'la. Salat yang rakaat yang kedua baca apa? Al-Kafirun. Rakaat ketiga baca apa? Al-Ikhlas. Terkadang Nabi SAW menambah rokaat ketiga dengan apa? Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan pula sahih oleh Ibn Hibban. Jadi Nabi SAW kalau sholat witir dan sholat witirnya 3 rokaat, beliau akan membaca rokaat pertama apa tadi? Subbihisma rabbikal a'la. Rokaat kedua apa? Al-Kafirun. Rokaat ketiga apa? Al-Ikhlas. Terkadang rakaat ketiga setelah Al-Ikhlas beliau membaca apa? Al-Falaq dan An-Nas. Oh gitu ya. Jadi kita tahu kalau ada imam ngimami tarawih, kadang-kadang dia baca di rakaat ketiga Al-Ikhlas tok. Kadang-kadang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas berarti dua-duanya sama-sama apa? Benar. Ini pentingnya ngaji. Orang ngaji itu jadi tidak mudah apa? Tidak mudah nyalahkan. Oh, macam kok telung surat kepriwe sih? Wis mucu-mucu jebule salah. Karena tidak apa? Karena tidak ngaji. Ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kita tahu perbedaan pendapat mana yang ada dalilnya. Perbedaan pendapat mana yang tidak ada dalilnya. Kalau seperti ini, berbeda seperti ini, tidak masalah. Si A, Imam A, di rakaat ketiga cuma baca surat Al-Ikhlas, monggo. Imam B membaca di rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, monggo. Jadi kalau ketika kita menambah ilmu kita, kita bisa bertolerir dalam perbedaan pendapat yang masing-masing punya apa? Punya dalil. Awal waktu sholat witir dan akhir waktunya kapan? Awal waktunya kapan? Setelah isya. Berarti boleh setelah isya kita witir? Boleh? Boleh? Boleh? Boleh? Boleh. Akhir waktunya kapan? Menjelang subuh. Sebelum sholat subuh. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zadakum salatan wa hiyal witr. Sesungguhnya Allah telah menambah salat untuk kalian. Salat itu adalah salat apa? Witir. Fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajr. Lakukanlah salat witir tersebut antara sholat isya dengan sholat apa? Subuh. Jadi waktunya itu boleh. Mulai dari ba'da isya kita sudah boleh sholat apa? Witir. Sampai kapan? Sampai subuh. Dan ini meluruskan pemahaman sebagian orang yang mengira tidak boleh sholat tahajud sebelum apa? Sebelum tidur. Sebagian orang, tahajud kebetulan sih. Witir itu bagian dari apa? Dari tahajud. Ini hadis menunjukkan bahwasanya orang yang belum tidur malam, dia sudah boleh untuk melakukan sholat malam. Walaupun dia belum tidur. Ya. Walaupun dia belum tidur, boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Ini diantara dalilnya. Kalau misalnya boleh dari awal malam sampai akhir malam, lebih afdol mana? Akhir apa di awal? Di awal apa di akhir? Tidak ada perbedaan pendapat? Di antara para ulama di Masjid Agung? Hah? Ada perbedaan enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan perincian. Tidak kok lebih afdol di akhir atau di depan, tergantung kondisinya. Tergantung apa? Kondisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia sholat witir di awal malam. Berarti lihat sikon. Kalau jenengan kesel banget. Lembur siangnya, tidak tidur siang. Ya, capeknya minta ampun. Dan panjenengan maras. Khawatir akhir tidak apa? Akhir malam tidak bangun. Jangankan sepertiga malam terakhir. Akhir malamnya mungkin tidak bangun. Tahu-tahu bangunnya sudah apa? Sudah subuh. Kalau sudah subuh, sudah tidak bisa apa? Witir. Kata Nabi SAW, kalau kondisi kalian seperti ini, maka lakukanlah witir di apa? Di awal malam. Setelah sholat isya, sudah ba'diyah isya, lakukanlah sholat apa? Witir. Kemudian kata Nabi SAW, wa man tami'a an yakuma akhirahu fal yutir akhiran layl. Barang siapa yang optimis, bisa apa? Bisa bangun malam. Mawan yang rapati kesel. Kemudian sudah tidur siang. Biasanya kalau saya sudah tidur siang, malamnya dibawa untuk bangun itu apa? Enak. Insya Allah anak optimis malam ini bisa bangun. Maka kata Nabi SAW, hendaklah dia witir kapan? Di akhir malam. Kata Nabi SAW, fa inna salata akhir al-layli mashhudah. Karena salat di akhir malam itu disaksikan. Terutama oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh para malaikat. Wa dhalika afdal. Dan ini lebih afdal. Lebih apa? Afdal. Bagi siapa? Bagi siapa yang optimis. Untuk apa? Untuk bangun malam. Kalau yang tidak optimis. Tapi orang optimisnya sabun dina ya. Beriwek. Tidak optimisnya setiap hari. Ya kalau memang seperti itu kondisinya ya sudah silakan sholat sebelum tidur. Ya sebelum apa? Tidur. Berapa rakaat sholat witir? Ganjil itu berapa? 101 itu ganjil. 1 sampai 11. Minimal 1. Maksimal berapa? 11 rakaat. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kata Nabi SAW, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ. Barang siapa yang ingin salat witir 5 rakaat, silahkan. Monggo, kata Nabi SAW. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ. Barang siapa yang pengen witir 3 rakaat, monggo, kata Nabi SAW. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. Barang siapa yang pengen witir 1 rakaat, silahkan. Milih sing di. Milih sing siji bae, gimana nih? Kata Nabi, barang siapa yang ingin witir 5, silahkan. Yang 3, silahkan. Yang 1 juga silahkan. Lebih besar mana pahalanya? Ya ini lebih banyak lah. Iyalah, ini 5 rakaat dibandingkan 1 rakaat ya jelas. Kecuali kalau kepepet ya. Kata Nabi SAW, "Fa idza khasyya ahadukumul fajra falyutir bi raq'ah." Oh, kama qala SAW, barang siapa yang sudah mepet waktunya hampir apa? Adzan subuh, hendaklah dia witir 1 rakaat. Itu tidak apa-apa. Berarti ini dalil dari 5, 3, 1. Nah, dalil dari yang 7, 9, 11 apa? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, "Autiru bi khamsin, au sab'in, au tis'in, au ihda asyrata rakah." Witirlah kalian 5 rakaat atau 7, atau 9, atau 11. Titik 11. Jangan ditambah jadi berapa? 13, 15, 19, tidak. Siapa yang pernah witir 11 rakaat? Jarang-jarang, Ustaz. Si ngomong benjen ora tahu. Dari 1 sampai berapa? 11 rakaat. Ya, jadi witir itu banyak. Banyak apanya? Banyak pilihannya. Ya, jadi silakan. Mungkin pas lagi kuat, lagi apa? Lagi bombong, nah, cobalah nambah berapa? 11 rakaat. Dan masing-masing ada caranya. Kalau yang 1 rakaat jelas 1 rakaat tinggal sholat 1 rakaat biasa. Dan yang 3, 5, 7, 9, 11 itu ada caranya. Ya, cara pelaksanaannya. Dan ini waktunya tidak akan memungkinkan. Saya paling cuma bahas yang 3 rakaat saja. Karena yang paling sering kita apa? 3 rakaat. Yang 3 rakaat itu ada 2 caranya. Ada berapa? Ada 2. Pilihan yang pertama adalah sholat 3 rakaat tanpa duduk tasyahud awal. Jadi langsung apa? Dur. Ya, 1, 2, 3. Tanpa ada apa? Tanpa ada duduk tasyahud awal. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau disebutkan dalam hadis adalah 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Jadi dipisah dengan apa? Dengan salam. Hanya ada 2 cara. Ya. Tidak ada cara yang ketiga seperti sholat maghrib. Itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, "La tutiru bithalathin tashabbahu bisalatil maghrib." Jangan kalian sholat witir 3 rakaat mirip seperti sholat apa? Maghrib. Mirip seperti sholat maghrib berarti gimana? Ada tasyahud apanya? Awalnya, ada tahiyat awalnya. Jadi ini tidak boleh. Pilihannya kalau 3 rakaat ada 2. Yang 3 rakaat langsung, ada yang apa? 2 rakaat salam, kemudian 1 salam. Ya. Ini witir. Momen yang keempat. Momen yang keempat, ketika sholat setelah tawaf. Ketika sholat setelah apa? Tawaf. Bagi yang pernah berhaji atau pernah membaca, disyariatkan setelah tawaf untuk melakukan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau bisa di belakang makam Ibrahim. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, bebas di Masjidil Haram. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu ketika menceritakan tentang salat sunnah tentang salat setelah tawaf. Kata Jabir, "Kana yaqra'u fil raka'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun." Sungguhnya Nabi SAW membaca di 2 rakaat, maksudnya adalah rakaat setelah tawaf, "Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun," hadis riwayat Muslim. Yang terakhir atau yang 5, siapa yang tahu? Sudah kita bahas kemarin. Sebelum tidur. Sebelum apa? Tidur. Nah, saya tanya nih. Sudah praktek apa belum? Hah? Sudah? Sudah? Kok yang bilang sudah sedikit banget? Sudah apa belum? Yang lainnya diam saja daripada bohong, mendingan apa? Diam saja karena belum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah qul ya ayyuhal kafirun Thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah engkau setelah selesai membaca Al-Kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena itu adalah bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Ibnu Hajar. Jadi hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bacaan terakhir wirid sebelum tidur adalah kul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau kita mau membaca wirid-wirid yang lainnya, silakan baca, tapi tutuplah dengan apa? Al-Kafirun. Kalau kita mau membaca misalnya yang sudah kita ajarkan dari awal, misalnya baca ayat kursi, kemudian kulhu, falak, nas, berapa kali? Satu kali diulang berapa kali? 3 kali. Kemudian membaca subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah berapa? 33. Allahu Akbar 34. Dan masih ada yang lainnya yang belum kita ajarkan. Ini baru sebagian saja. Kalau kita sudah ngantuk, pengen tidur, jangan lupa baca apa? Al-Kafirun. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Di mana Nabi SAW membuka harinya dengan tauhid dan menutup harinya dengan apa? Tauhid. Dibuka pertama kali dengan apa? Salat apa? Sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar itu kan awal pagi. Kita membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Kita buka dengan tauhid. Kemudian kita tutup hari kita sebelum tidur dengan membaca surat Al-Kafirun, tauhid juga. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kalau cuma membaca tidak diusapkan, kurang sempurna, ya, kurang apa? Kurang sempurna. Kecuali kalau tidak mampu, orang stroke, itu lain masalah. Tidak stroke kok, nah, sehat kok. Cuman kadang-kadang mau bebeh gue sih marahkan. Bagaimana jika sholat qabliyah zuhur diniatkan berbarengan dengan sholat tahiyatul masjid karena tidak keburu? Tidak masalah. Tahiyatul masjid itu bisa terwakili dengan qabliyah. Tahiyatul masjid itu sudah terwakili dengan apa? Qobliyah. Jadi panjenengan sholat qobliyah zuhur itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Panjenengan qobliyah maghrib sudah mewakili apa? Tahiyatul masjid. Kalau waktunya mepet. Kalau waktunya luas ya lebih bagus lagi tahiyatul masjid kemudian qobliyah. Kalau waktunya mepet itu sudah terwakili. Ya ada yang lain? Sekiranya cukup ya waktunya. Kalau apa? Lebih afdol dua-dua. Lebih afdol dua-dua. Kalau yang qobliyah subuh, yang 4 rakaat itu lebih afdol berapa? Qobliyah zuhur lebih afdol berapa? Dua-dua, karena lebih banyak amalannya. Karena dia akan membaca tahiyat akhir, akan ada duduk tasyahud, ya. Jadi lebih afdol. Mungkin sampai di sini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.